بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة Al-Barbahari. Kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Setelah sebelumnya pada beberapa waktu yang lalu kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah terkait masalah apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. يقول الشارح رحمه الله وأقول إن اللفظ المشهور الذي أعرفه وإن كان هناك ألفاظ في النهي عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي فيه ألفاظ متعددة كلها يفيد هذا المعنى أي يفيد النهي عن سب أصحابه صلى الله عليه وسلم. Kata Syekh rahimahullah, sesungguhnya lafaz yang masyhur yang saya ketahui, walaupun di sana ada lafaz-lafaz yang lain, wa in kana hunaka, sekalipun di sana dijumpai ataupun ada alfadhun, lafad-lafad yang lain, finnahi, yang menyebutkan adanya larangan, an zikri ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari menyebutkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima la yanbaghi, dengan penyebutan yang tidak layak, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Dalam hadis ini disebutkan iyyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtani, hati-hati kalian dari menyebut sahabat-sahabatku, ipar-iparku, menantu-menantuku dengan sebutan yang jelek, dengan sebutan-sebutan yang tidak selayaknya. Fihi alfadhun mutaaddidatun, terdapat lafaz-lafaz yang bermacam ragam, yang itu semua menunjukkan larangan dari menyebut para sahabat dengan sebutan yang tidak layak. Demikian pula menjatuhkan sebahagian sahabat atas perselisihan ijtihad yang terjadi di antara mereka, sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu terkait terjadinya perang Siffin, demikian pula perang Jamal, tidak disebutkan dengan menjatuhkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan oleh para ulama mimbab sardut tarikh, terjadinya atau sejarah yang terjadi dalam Islam, terjadi pada tahun sekian perang Siffin, terjadi pada tahun sekian perang Jamal. Mereka para ulama ahli sunnati wal jamaah masing-masing menyebutkan tentang keutamaan para sahabat pada kedua belah pihak. Keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, keutamaan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, demikian pula keutamaan sahabat yang mulia Thalhah wa Zubair, demikian pula Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di satu pihak saat terjadi perang Jamal, di pihak yang lain keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah Ar-Rasyid yang keempat. Ini apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak menjatuhkan salah satu dari kedua pihak yang bertikai, karena mereka meyakini semuanya dalam mujtahidun, in asaba falahu ajran, wa in akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang mujtahid benar dalam ijtihadnya, dia mendapatkan dua pahala. Sedangkan apabila salah ijtihadnya, dia tetap mendapatkan satu pahala. Adapun menyebutkan para sahabat dengan sindiran, dengan sebutan-sebutan yang tidak layak, dengan ejekan-ejekan, ini bukan manhajnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka Syekh An-Najmi rahimahullah di sini mengingatkan bahwa ada larangan dalam lafaz-lafaz hadis menyebutkan para sahabat dengan sebutan yang tidak layak untuk mereka. Fihi alfadun muta'addidatun kulluha yufidu hadzal ma'na. Terdapat lafaz-lafaz yang banyak, semuanya memberikan satu kesimpulan tentang makna ini. Ai yaitu yufidun nahya an sabbi ashabihi sallallahu alaihi wasallam minha. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Yaitu menunjukkan tentang adanya larangan dari mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara lafaz-lafaz tersebut adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan merendahkan, jangan menyindir dengan sindiran-sindiran jelek. Tidak layak sama sekali dan itu tidak diperbolehkan, haram. Fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu muttafaqun alaih. Sungguh demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, kalaulah seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, tidak akan bisa menyamai, ma balagha, tidak akan bisa menyamai, tidak akan bisa sebanding mudda ahadihim, satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat. Wala nasifahu, tidak akan pula bisa sebanding dengan setengah mud yang diinfakkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, terjadi khilaf di antara para ulama menafsirkan mud, satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat, apakah dalam bentuk emas satu mud tadi, ataukah lebih kecil dari itu, yaitu dalam bentuk makanan. Sebahagian ulama menafsirkan satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat adalah dalam bentuk makanan. Karena yang ditakar dengan mud di masa itu adalah makanan. Bur, syair, tamar, zabib, satu mud korma, setengah mud korma. Yang ma'ruf di masa Nabi, ketika disebutkan dengan takaran mud, itu adalah makanan. Sehingga maknanya, sungguh demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, tidak akan bisa menyamai infaknya satu mud sahabat dalam bentuk makanan. Sama-sama sebanding satu mud makanan dengan satu mud emas, itu sudah sangat berbeda sekali. Lebih mahal satu mud emas tentunya. Lah ini satu gunung Uhud dalam bentuk emas masih belum bisa menyamai satu mud makanan yang diinfakkan oleh para sahabat. Sebahagian ulama lagi menyatakan satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat ataupun setengah mud yang diinfakkan oleh para sahabat adalah dalam bentuk emas. Karena konteks kalimat sebelumnya, Rasul menyebutkan orang yang menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Kalaupun seandainya dikatakan satu mud emas, tentu ini masih sangat jauh sekali bandingannya. Satu mud dengan satu gunung Uhud. Satu mud kecil, mungkin hanya 2 atau 1 kilo kalau dalam bentuk emas. Sedangkan gunung Uhud mungkin beribu atau berjutakat dengan mut yang ada pada tangan seseorang. Namun tetap hal itu masih belum bisa menyamai infak yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. ونقل المعلق على النسخة المطبوعة الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. Dan al-mu'allik menyebutkan dalam nuskhah al-matbu'ah yang lain lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang dari mencela, mencerca, merendahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tadi lafaz yang muttafaqun alaih, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela, jangan kalian mencerca sahabat-sahabatku. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Lafaz yang juga dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, iyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtani. Hati-hati kalian dari menyebut-nyebut dengan ungkapan yang tidak layak atas sahabat-sahabatku, ipar-iparku dan menantu-menantuku. Ini juga ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'allik menyebutkan lafaz yang lain, Allah Allah fi ashabi, hendaklah kalian wahai umatku takut kepada Allah, takut kepada Allah ketika menyebutkan sahabat-sahabatku dengan sebutan yang tidak layak. Di sini juga terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai menyebut para sahabat dengan sebutan yang tidak layak atas mereka. Karena tingginya kedudukan mereka, mulia dan agungnya kedudukan seseorang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tattakhiduhum ghardan ba'di, jangan kalian menjadikan para sahabat sebagai pelampiasan atas hawa nafsu kalian setelah peninggalku atau sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicela, dihina, apakah kehormatannya atau bahkan darah dan nyawanya. Tidak boleh para sahabat untuk dirusak, tidak hartanya, tidak pula kehormatannya, apalagi darahnya ditumpahkan. Namun kita ketahui di sini orang-orang Khawarij telah melanggar ini semua. Mereka merusak kehormatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, harta mereka dan bahkan darahnya dengan membunuh beberapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faman ahabbahum, maka barang siapa yang mencintai mereka para sahabat, fabihubbi uhibbuhum, maka aku mencintai mereka. Waman abghadahum, dan barang siapa membenci mereka, fabibughdi ubghiduhum, maka dengan kebencianku aku membenci mereka. Orang-orang yang mencintai para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mencintainya. Sebaliknya, yang membenci para sahabat, Rasul juga akan membencinya. Wa man adzahum faqad adzani. Siapa yang mengganggu, menyakiti, mengusik mereka, berarti dia juga telah mengganggu dan mengusik aku. Walau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa man adzani faqad adallaha ta'ala. Dan barang siapa yang mengganggu aku, maka berarti dia telah mengganggu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan siapa saja yang mengganggu, menyakiti Allah tabaraka wa ta'ala, dikhawatirkan Allah tabaraka wa ta'ala akan menyiksa dia dengan siksaan yang amat pedih. Hadis ini merupakan lafaz yang lain yang menyebutkan tentang tingginya kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum dan haramnya mencela dan merendahkan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan menyebut mereka dengan sebutan yang tidak layak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a, terkait apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang ashab Badr, para sahabat yang turut serta dalam perang Badr bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosa mereka, apakah lantas mereka ittikal kemudian pasrah dengan rekomendasi itu dan memanfaatkannya untuk melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan? Jawabannya tentu tidak. Justru para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semakin bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menangis setelah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda saat Umar meminta izin untuk memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rencana penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah ketika itu. Umar meminta izin kepada Rasul untuk memenggal, membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Wa may yudrik?" Tidakkah engkau mengetahui wahai Umar, "Annallaha yattala'a 'ala ahli Badrin," bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengetahui isi hati pasukan yang turut serta dalam perang Badar, dan Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Perbuatlah semau kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak dijadikan oleh para sahabat peserta perang Badar sebagai kesempatan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, tidak. Tetapi mereka justru semakin takut, semakin semangat dan semakin taat kepada Allah Azza wa Jal. Mendengar ini menangis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, saat menyebutkan hadis ini atau menjelaskan hadis ini, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kata beliau, "Fi hadzal haditsi dalilun 'ala anna ma yaqa'a minhum minal kaba'ir mahma 'azuma fa huwa maghfurun lahum." Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa apapun yang terjadi yang dilakukan oleh peserta perang Badar berupa dosa sebesar apapun dosa itu, fahuwa maghfurun lahum, pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Artinya bahwa rekomendasi tadi, hadithul Qudsi dari Allah Azza wa Jal yang menyebutkan tentang para sahabat peserta perang Badar, tidak lantas membuat mereka memanfaatkan hadis tersebut. Bahkan membuat mereka semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Namun bukan berarti lantas mereka semuanya terbebas, maksum, tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan, tidak. Di antara mereka ada yang terjatuh pada kesalahan. Di antara mereka ada yang terjatuh pada kesalahan yang besar. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengampuninya. Seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang disebutkan kisahnya dalam Sahih. Beliau membocorkan rencana penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah. Kalaulah seandainya itu dilakukan oleh selain beliau dengan niatan-niatan untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau sebagai bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir, niscaya pelakunya bisa sampai pada tingkatan kafir. Namun Hatib bin Abi Balta'ah ketika menjelaskan udurnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan dia benar dalam menyampaikan udurnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini. Demikian pula yang terjadi pada Mustah radhiyallahu an yang turut serta menyampaikan atau menyebarkan berita tentang hadithul ifk. Beliau termasuk dari peserta perang Badar, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Qudamah bin Maz'un radhiyallahu an di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang meminum khamr karena takwil beliau menghalalkan minum khamr, kemudian dipanggil oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan dijelaskan beliau termasuk dari peserta perang Badar dan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma 'azuma, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seberapapun besar dosa yang dilakukan oleh para sahabat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka segera mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fihi bisyaratun bi annahum lan yamutu 'ala al-kufri. Dalam hadis ini juga terdapat berita gembira bahwasanya mereka para pasukan perang Badar tidak akan ada di antara mereka yang meninggal di atas kekufuran, enggak akan ada yang murtad. Meninggal dunia di atas kekufuran enggak akan ada atau melakukan pembatal-pembatal keislaman sampai meninggal dunia, tidak ada sama sekali. Li'annahum maghfurun lahum. Karena dosa mereka telah diampuni. Walau mereka melakukan dosa setelah terjadinya perang Badar, tetap itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yaqtadi ahad amrayn. Dan ini mengandung satu dari dua perkara. Amma annahum la yumkinu an yakfuru ba'da dzalik, bisa jadi yang pertama, mereka tidak akan mungkin kufur, murtad, keluar dari Islam atau melakukan pembatal-pembatal keislaman setelah Allah tabaraka wa taala mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, sama sekali mereka tidak akan terjatuh pada bentuk-bentuk kekufuran. Atau yang kedua, wa imma annahum in qudira anna ahadahum kafar fasayuwaffaq litaubati warruju'i ilal Islam. Atau yang kedua, kalaupun seandainya salah seorang di antara mereka ada yang terjatuh pada kekufuran, keluar dari Islam, tetap dia akan mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa taala sebelum meninggalnya untuk bertaubat dan kembali kepada Islam. Dalam syarah Riyadhus Salihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan wala a'lamu ahadan minhum irtadda ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui bahwa ada salah satu dari 13 peserta perang Badar yang murtad keluar dari Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mangkabah bagi beliau-beliau radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa dosa mereka telah dijamin oleh Allah tabaraka wa taala untuk diampuni. Ini melengkapi pembahasan kita yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.